salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Sahabat dan sasifi yang dimanapun Anda berada, mari sebelum kita melakukan sholat tarawih berjamaah di rumah masing-masing, kita simak kajian tarawih yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Abdullah Kimastiar. Beliau adalah pembina pesantren Darut Tauhid. Kepada Bapak Kiai Haji Abdullah Kimastiar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Baznas, TV Baznas seluruhnya. Semoga Allah yang maha mendengar, maha melihat, maha menyaksikan, mengaruniakan kepada kita yang yakin kepada Allah dan amal yang diterima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar, maukah engkau kuberitahu orang yang diharamkan tersentuh api neraka? Sahabat berkata, qalu bala ya Rasulullah, ya Rasul. Qala ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Sahabatku yang baik, para pemirsa yang budiman, kita harus punya target. Target kita adalah jadi ahli sorga, jangan sampai tersentuh api neraka. Karena walaupun sebentar, neraka itu benar-benar petaka yang luar biasa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan 4 tanda-tanda, ciri-ciri orang yang tidak akan tersentuh api. 1, hayyin. Orang yang hayyin ini adalah orang yang lahir batinnya teduh meneduhkan, tenang menenangkan. Orang yang hayyin itu orang yang tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak mudah temperamental, tidak bereaksi negatif. Beliau sangat bisa mengontrol dirinya, pikirannya, tutur katanya, sikapnya buah dari mengontrol hatinya. Seorang yang hayyin itu ajeg, tenang, kalem, mantap, dan berdampak menentramkan, meneduhkan, menenangkan. Dari mana datangnya hayyin? Hayyin itu kuncinya adalah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tamkan hatimu hanya akan tentram dengan zikrullah, mengingat Allah. Jadi seseorang itu hanya akan ajeg mantap ketika hatinya dengan Allah itu selalu lekat. Dan ingat kepada Allahnya itu dengan yakin. Sehingga dia tidak berharap dan tidak takut, rojak dan khauf selain kepada Allah. Ini intinya. Mengapa orang banyak yang berzikir mulutnya tapi masih tetap tidak tenang? Karena hatinya masih banyak berharap dari selain Allah dan takut kepada selain Allah. Nah, oleh karena itulah, kalau sekarang kita ingin menjadi orang yang pribadinya hayyin, hati-hati. Banyak di antara kita yang terlalu banyak berpikir tapi tidak tersambung kepada Allah. Stres, galau itu karena banyak mikir, kurang zikir. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Mikirkan wabah, ingat Allah yang menciptakan virus. Virus bertasbih ke Allah. Virus tidak bisa membawa mudarat tanpa izin Allah. Virus pun tidak bisa mematikan kecuali orang yang sudah saatnya meninggal dalam rencana Allah, lalu perintahkan malaikat maut menjemput syariatnya lewat sakit oleh virus ini. Bisa jadi ingat virus, ingat Allah. Ingat keselamatan, Allah pelindung yang maha kokoh. Ingat rezeki, ingat Allah yang membagikan, Allah yang menahan, Allah yang mengambil. Ingat jodoh, ingat Allah yang memberikan takdir. Ingat ingin punya anak, ingat Allah pencipta. Ingat apapun, selalu tersambung. Adzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, ku ingat padamu. Al-Ayah itu janji Allah. Hanya orang-orang yang zikirnya penuh dengan keyakinan kepada Allah. zikir buah dari ilmu yang benar, mantap tentang Allah Subhanahu wa taala, asma wa sifat, terkait dengan amal-amal salat terjaga, tadarus Quran terjaga, zikrullahnya terjaga, sehingga hatinya tuh yakinnya tuh bulat, mantap, ajeg, tidak menuhankan apapun siapapun selain Allah, tidak menuhankan suami, tidak menuhankan istri, tidak menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, pokoknya tidak ada yang mendominasi hatinya selain Allah, sehingga harapnya hanya ke Allah, takutnya juga ke Allah, lahirlah hayyin. Inilah yang menjadi target penting bagi kita. Kita harus cari ilmunya, kita harus terus beribadah, beriadoh dengan bermujahadah dengan benar, supaya lebih banyak ingat kepada Allahnya dibanding tidak ingatnya. Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Dua, layin. Siapakah yang layinin atau layin ini adalah orang yang pribadinya itu sangat sopan, santun, buah dari rahmat yang ada di hatinya. Kalau hayyin, buah dari ketauhidan. Kalau layin, buah dari rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Ali Imran 159, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa bima rahmatin minallah lintalakum. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum tawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, niscaya orang akan menjauh dari sekitarmu. Maafkan mereka, mohonkan ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Sudah membulatkan tekad, pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Sesungguhnya Allah sangai orang yang bertawakal. Saudaraku sekalian, hati-hati sikap kasar, bengis, pemarah, suka menyakiti orang, arogan, temperamental. Ini tidak bisa menjadi orang yang bisa, termasuk layin nih. Seorang yang pemarah, apalagi kata-katanya suka menyakiti, tidak kena ini. Dari mana datangnya ini? Dari kasih sayang. Lihatlah orang yang sayang itu kecenderungannya membelai, memeluk, menyayangi. Pernah ada ibu-ibu di Kolombia datang ke kebun binatang mengetuk-ngetuk kandang singa, dan ketika singa melihatnya langsung mengeluarkan tangannya dan memeluk ibu ini. Orang heran, punya apa ibu ini? Mengapa singa, binatang, binatang buas memeluk ibu ini? Rupanya ibu ini punya senjata utama menakluk perasaan, yaitu kasih sayang dan ketulusan. Rupanya 5 tahun yang lalu singa kecil pernah diurus oleh ibu ini, ditolong, dibelai, diselimuti, diberikan air susu, disisiri, dan singa binatang tersentuh hatinya, perasaannya oleh kasih sayang, apalagi manusia. Sehingga orang-orang yang selamat itu memang hanya orang-orang yang memiliki kasih sayang. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Sayang yang di bumi, yang di langit. Oleh karena itu orang-orang yang tidak punya kasih sayang yang tulus, yang arogan, temperamental, dan selamat karena dengan sikap emosional begitu lebih banyak berbuat zolim kepada orang lain. Ayo, mari kita evaluasi diri sejauh mana sikap kita kekasaran, dan marilah kita miliki pribadi yang layin, lembut, lemah lembut, sopan santun. Dan seperti itulah Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah qoribin. Qorib itu dekat. Jadi seorang yang diharamkan tersentuh api neraka itu karena orangnya itu sangat humble, rendah hati, sehingga tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Orang yang rendah hati itu coba lihat orang menghadap raja, ke atasan, selalu fokus. Kenapa? Karena tidak merendahkan yang ada di atasnya. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ada yang berjumpa dengan beliau, pulangnya tuh sama perasaannya tuh. Saya adalah orang yang paling utama di sisi Rasul. Mengapa? Karena Rasulullah itu selalu memberikan yang terbaik. Raut muka, pikiran, hati, postur, menyimak dengan baik, sehingga bertemunya beberapa saat, hatinya langsung terbakar oleh rasa cinta. Kayak matahari difokuskan oleh kaca pembesar, terbakar. Nah, seyogianya kita memiliki sifat seperti ini. Qoribin ini adalah buah dari tawadu. Orang yang tawadu itu lawan dari takabur. Orang yang takabur itu cirinya dua, batorul haq wa gomsun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Orang yang sombong itu dirinya adalah kebenaran, sehingga dia tidak suka kritik, saran, masukan. Apalagi orang yang berbeda pendapat sudah dianggap musuh. Dan dia orang itu rendah-rendah, sehingga dia lebih memerlukan dihargai, dihormati, diakui. Dan orang seperti ini tidak akan pernah dekat dengan siapapun, dengan pendamping hidupnya, istri, suami, dan anak-anaknya. Karena keakraban itu hanya baru orang yang humble, rendah hati, tawadu, yang senang melihat kebenaran disampaikan oleh yang lain, dan lihat anak-anak, aduh mereka belum punya dosa, saya berlumur dosa. Lihat yang tua, wah ini banyak amal solehnya, sedang saya, sedikit amalnya. Lihat yang tergelincir berbuat dosa, jangan-jangan dengan dosa ini dia tobat, sehingga dia menjadi orang yang dicintai Allah. Lihat yang non-Islam, siapa tahu Allah memberi hidayah, sehingga lebih soleh dari kita. Sehingga kemana-mana itu seperti membawa gelas kosong yang senang sekali, diisi dengan ilmu, nasihat, koreksi, saran, orang yang humble begitu. Nah, akibatnya oleh Allah diangkat derajatnya. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Dia adalah orang yang rendah hati karena Allah, kecuali Allah mengangkat derajatnya. Salah satu di antaranya adalah dicintai oleh orang-orang yang berada di sekitarnya karena qorib. Dan yang keempat terakhir adalah sahlin. Sahlin itu adalah orang yang mudah. Kita akan menghadapi berbagai urusan, masalah, karena kita berkumpul dengan banyak orang yang berbeda latar belakang, yang berbeda cara pandang, berbeda pendidikan. Juga kita akan berkumpul dengan orang-orang yang juga berbeda masa lalunya, berbeda baknya. Nah, kita harus sangat siap bahwa kita itu hadir harus menjadi bagian dari solusi dan bagian dari masalah. Nah, orang-orang yang tidak terampil mengendalikan diri, dia adalah lebih sering menjadi bagian dari masalah. Cara berpikirnya membuat masalah baru, bicaranya jadi masalah, celetukan-celetukannya jadi masalah, sikapnya jadi masalah. Ada orang yang rumit, ribet, segala urusan jadi masalah. Akibatnya mau makan tidak nyaman, mau belajar tidak nyaman, mau sholat tidak nyaman, di kendaraan tidak nyaman, belanja tidak nyaman, olahraga tidak nyaman, karena semua urusan jadi masalah. Ada yang begitu. Boleh kita al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim itu adalah yang muslim lainnya harus selamat dari gangguan lisan dan tangan kita, dari perbuatan kita. Oleh karena itu harus kita pastikan dalam hidup kita ini bahwa kita ini harus hadir menjadi solusi. Nah, oleh karena itu supaya jadi solusi, kita harus pandai dulu mengendalikan diri kita, mengendalikan tutur kata, mengendalikan sikap, mengendalikan keputusan kita. Jangan sampai kita membuat orang jadi menderita karena kita. Nah, di dalam dakwah itu ada dalil, yassiru wala tu'assiru, mudahkan urusan, jangan dibuat sulit. Basyiru wala tunafiru, gembirakan, senangkan suasana, jangan dibuat mencekam. Kita sering sekali terdramatisir oleh pikiran kita sendiri, terdramatisir, dipertegang, diperumit, karena apa yang kita pikirkan sering sekali tidak kita kendalikan. Akibatnya kita menderita bukan oleh keadaan yang ada, tapi oleh pikiran kita sendiri. Dan pikiran yang tidak pada tempatnya itu membuat tidak nyaman hati kita, wajah tidak nyaman, kata-kata tidak nyaman, sikap tidak nyaman, dan menjadi tidak bisa menikmati apapun. Harus bagi kita memiliki target pribadi yang sahlin. Ini bukan berarti mengenteng-enteng masalah. Kalau bahaya tetap bahaya, tapi proporsional. Kalau ukuran masalah begini, begini saja. Jangan jadi besar semuanya. Kalau misalkan ban meletus, ya sudah, itu rezeki tukang tambal ban. Jangan jadi ribet segalanya. Kalau misalkan ada orang yang, ya kita beli durian dan duriannya busuk, ya sudah, tidak apa-apa. Berarti kita sudah memberi rezeki ke tukang durian. Durian busuk ini tidak dibeli oleh orang lain. Kita tidak makan duriannya juga tidak akan mati kelaparan. Dibuat menjadi sederhana, proporsional, dan enak, hadirin sekalian. Nah, inilah 4 target yang harus kita miliki sebagai akhlak kita. Dan dijamin oleh Rasulullah SAW, bila hayyin layyin qarib sahal ini dilakukan karena Allah seluruhnya, kan ada orang yang berbuat baik untuk dianggap baik, ada orang yang berbuat baik untuk diakui orang sebagai orang baik, ada orang yang berbuat baik agar orang-orang berbuat baik juga kepada dirinya, ada orang yang berbuat baik agar orang tidak berbuat jelek, ada orang yang berbuat baik agar orang-orang terjerat oleh kebaikan sehingga hutang budi padanya. Kita tidak ada urusan dengan penilaian makhluk. Kita menjadi orang yang hayyin layyin qarib sahal, karena ini adalah yang disukai Allah. Innallaha hibbul muhsinin. Semakin ikhlas kita memperbaiki diri, semakin ikhlas kita berbuat yang terbaik, semakin nikmat kita menikmati perbuatan ini. Semakin ikhlas kita berbuat baik, semakin kuat kita dalam melakukan amal-amal soleh, dan semakin istiqomah. Tapi kalau kita dalam melakukan perbaikan ini hanya untuk dipuji, dilihat, dikagumi, diposting, maka kita tidak menikmati kebaikan ini. Karena Allah tidak memberikan kenikmatan, karena Allah tahu niatnya tidak ikhlas. Dan juga kalau kita kurang ikhlas, kita akan sering terluka, sakit hati, jengkel, kecewa, marah, karena respon orang tidak sesuai dengan harapan. Dan kalau kita melakukan kebaikan ini memang tujuannya hanya untuk dinilai makhluk, akan berhenti kita berbuat baik. Maka semua kebaikan yang kita lakukan pada diri kita ini betul-betul kita niatkan sebagai amal soleh supaya Allah ridho kepada kita. Nah, mudah-mudahan saudaraku sekalian, kita sholat, kita bertilawah Quran, kita menghafal, kita sodako, semua itu amal yang bagus sekali. Cuma jangan lupakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ya dalam hadisnya Rasulullah pun menyatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah tidak melihat rupa dan amal dan harta kalian, tapi Allah melihat hati dan amal-amal. Mari kita perbaiki aneka amal apapun yang Allah tuntunkan lewat Rasulnya, tapi yang jangan nasih. Karena dari hati yang bersih inilah lahirlah hayyin, pribadi yang tenang, meneduhkan, pribadi yang layyin, sangat sopan, santun kepada siapapun, qarib, yang rendah hati, ramah, menyenangkan, dirindukan, dan sahal, menjadi orang yang menjadi solusi. Masya Allah. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita karimah, di antaranya dengan 4 yang dicontohkan Rasulullah tadi, yang akan berbuah manusia yang diharamkan tersentuh api neraka. Semoga Allah yang Maha Mendengar mengabulkan doa kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang Maha Menatap, yang Maha Mendengar, yang Maha Tahu segala-galanya. Ampuni ya Allah buruk apapun, kelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kan yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah sorak apapun diri-diri kami ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana amna lanakunanna minal khasirin. Jadikan di bulan penuh berkah, ampuni semua dosa. Engkau gantikan keburukan-keburukan kami dengan kebaikan, kebusukan hati kami dengan kesucian, kehinaan kami gantikan dengan kemuliaan. Ya Allah, tuntun agar hati ini tidak pernah berpaling darimu. Allahumma inna na'udzubika nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma a'inna ala zikri wa syuhusni ibadatik. Limpahkan kepada kami hati yang penuh kasih sayang kepada makhluk-makhlukmu. Tuntun agar hati ini selalu tawadu, ya Allah. Dan jadikan kami menjadi jalan kemaslahatan, jalan kebaikan, jalan selesainya urusan bagi sebanyak-banyaknya masalah hamba-hambamu. Kami berlindung kepadamu dari akhlak yang buruk, dari doa yang tidak diijabah, dari amal yang tidak diterima. Kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari rizki yang tidak halal barokah, dari kehidupan yang tidak sakinah. Dan kami mohon kepadamu, istiqomahkan kami semua, ya Allah, sampai husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah angkat wabah ini dan digantikan dengan nikmat hidayah bagi hamba-hambanya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat amal soleh, dan nikmatnya penuh manfaat bagi hamba-hamba Allah lainnya. Selamat menikmati bermujahadah di bulan penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Basnas. Alhamdulillah, terima kasih jazakallahu khairan katsiran kepada Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Astiar yang telah menyampaikan hikmah ilmu untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat kita cerna, kita fahami, sehingga dapat meningkatkan kualitas ibadah kita serta amal soleh kita di bulan Ramadan. Demikian kajian tarawih pada edisi malam ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.